بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق أي إسحاق ابن منصور الكوسج الكوسج رجل الذي لا شعر له في وجهه. Hadza makna al-kausaj. Seseorang yang di wajahnya tidak ada lihyah ataupun syarib. Tidak punya kumis, tidak berkumis ataupun tidak berjenggot. Ini namanya dinamakan dengan al-kausaj. Orang dewasa, ya. Orang dewasa namun tidak berjenggot, tidak berlihyah. Qala akhbarana Abdus Samad. Wa Abdus Samad huwa ibnu Abdul Waris. Abdus Samad ibnu Abdul Waris. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. Ya, di sini sebutkan qala حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. سمعت أبي ومن أبو. Bagi Abu Muhammad. Abdullah, naam ahsanta barakallahu fik. Abdullah ibn Dinar. An Abi Salih wa Abu Salih ismuhu Dakwan As-Samman kana yattajir bis-saman. As-Samman nisbah kepada perdagangan saman, minyak samin, ya. Nah, An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ra'a kalban ya'kulu sara min al-'atash fa akhadha ar-rajulu khuffahu fa ja'ala yaghrifu lahu bihi hatta arwahu fasyakarallahu lahu fa'adkhalahu al-jannah. Nah, seseorang, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam di sini, ada seseorang laki-laki dahulu melihat seekor anjing ya'kul sara. Makan tanah yang basah. Sara itu tanah. Ya. Tanah yang bercampur air basah. Ada pepatah syair mengatakan, kun rajulan rijuluhu fisara wa himmatuhu fisturaya. Nah, jadilah seseorang, ya, yang kakinya itu menapak di muka bumi, artinya dia manusia, tapi himmahnya itu ada fisturaya, di langit tinggi, himmahnya tinggi, himmah aliyah, semangatnya, keinginannya, kalau sudah ada tertarik dengan sesuatu, himmahnya, keinginannya itu ada di langit, pokoknya. Nah, ini tentunya matlub idza kana fi umur din. Kita bisa melihat dalam urusan dunia, orang kalau sudah asyik dengan suatu barang, motor, ya dioprek, didandani, betulin, dibeli peralatannya, dibersihkan, habis dari kena lumpur, dicuci bersih, pompanya dibeli, helmnya dibeli. Coba, niatnya luar biasa. Hadza fi umuri dunya. Ini dalam urusan dunia. Nah, himmahnya tinggi, asyik dia sudah. Pingin pokoknya yang terbaik. Amma salafuna salih. Kanat himmatuhum fi umuriddin la ahad yaghlibuhum wa la ya'diluhum. Adapun dahulu salafuna saleh, himmahnya untuk urusan akhirat, dunia mereka tidak kejar, tapi dunia yang mendatangi mereka. Jihad, kita sudah tahu kisahnya, seorang yang berjihad di kalangan sahabat. Nah, jihad diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jannah itu arduha ka ardis samai wal ard. Luasnya itu selangit bumi, langit dan bumi. Ceritakan tentang keindahannya. Bakhin, malun rabih. Orang ini takjub ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang jannah, menceritakan tentang indahnya jannah, isi dari jannah, takjub luar biasa, langsung dikejar jinnah tersebut. Kurma yang ada di mulutnya belum habis, buang, maju. Nah, Allah sampaikan apa yang dia inginkan. Syahid fisabilillah. Enggak tanggung-tanggung. Perkara yang juga sudah ma'ruf bersama kita, bagaimana Abu Bakar wa Umar kalau sudah infak enggak tanggung-tanggung. Nah, perkara yang sudah ma'ruf, bagaimana talabul ilmnya mereka, sudah kadung asik dengan hadis. Ya, satu hadis dikejar, satu hadis berharganya luar biasa, sebagaimana kita sekarang punya barang yang kita sukai, dipelihara, di telateni, pesen ke Tokped, ke Shopee, dicari itu barang. Ini satu hadis dicari, ribuan kilo ditempuh. Nah, habis harta bendanya, rumahnya dijual, kencingnya sampai berdarah, diminum kencingnya sendiri. Rihlah bi talabil ilm, himmah aliyah ya ikhwan. Himmah itu kalau sudah ada pada diri seorang, karena dia sudah suka dan cinta, maka ada kemauan yang keras. Ini himmah, kemauan yang keras. Buktinya orang ini nol, ya nol, suka dengan desain dalam rangka, yes, dia gemar, bagus dakwah, buat desain poster ini, poster ini, berapa bulan durusul lughah, bertahun-tahun tidak selesai. Kita lihat sekarang permasalahannya, bukan tidak bisa kan. Himmah. Nah, jadikan kita himmahnya kita dalam perkara dunia. La astashilanna sa'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri. Dalam sebuah syair disebutkan, la astasilanna sa'ba au udrikal muna. Aku akan buat sesuatu yang susah itu menjadi mudah. Au udrikal muna, sampai aku dapatkan apa yang aku inginkan. Faman qaddatil amalu illa lisabiri. Cita-cita dan harapan, keinginan itu tidak akan diraih kecuali orang-orang yang sabar, mau tekun, telaten, berpayah-payah, sabar. Namanya sabar itu pahit. Kan seperti itu. As-sabr kas-sibr, murun madza'iquhu wa 'awaqibuhu ahla minal 'asal. Sabar itu seperti sibr, jadam. Tahu jadam, ada yang pernah makan jadam? Nah, ini orang kalau sudah rutin makan jadam ini, dia dibius enggak mempan, harus kasih dosis lebih. Efeknya bagus ke badan, luar biasa. Ya, ada hitam, ya. Pahitnya luar biasa seperti jamu. Apa jamu yang empat itu, brotowali atau apa? Nah, itu asbabur kastibr seperti ini. Murun madzaiquhu, rasanya memang pahit. Wa awaqibuhu ahla minal 'asal. Namun kesudahannya lebih manis dari madu. Lebih manis ya ikhwan. Sabar di dunia, infakkan apa yang kita mampu, curahkan apa yang kita miliki. Dalam rangka akhirat kita pahit memang, capek, susah. Butuh pengorbanan. Tapi Allah tidak akan menyia-nyiakan. Pasti. Yakin. Nah. Surga balasannya. Coba lihat para sahabat, para salaf semuanya, lihat bagaimana. Maka jangan dibuat kebalik ya ikhwan. Ya, jangan dibuat kebalik. Yang pertama, urusan akhirat itu kebutuhan kita yang paling primer. Adapun urusan dunia itu hobi. Coba dengan hobi saja bisa kalah urusan akhirat. Harusnya urusan primer dunia pun kalah dengan urusan akhirat. Urusan primer dunia harusnya kalah dengan urusan akhirat. Nah, tapi hadza himmah. Barakallahu fikum ya ikhwan, kun rajulan rijluhu fis-sara wa himmatuhu fis-suraya. Kakinya ada di bumi tapi himmahnya di atas langit. Ini juga para thullabul ilm. Sabar. Ya capek memang, capek. Banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya. Tapi balasannya nanti Allah akan kokohkan. Di hari ketika sudah yugargir nyawa kita, nas'alullah as-salamu wal-afiyah ya ikhwan. Nah, ketika ruh sudah sampai di kerongkongan. Kita butuh tasbih min Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Qala, ini anjing makan saking hausnya tanah yang bahasanya dimakan, di berusaha mendapatkan air dari tanah tersebut. Qala fa akhadha ar-rajulu khuffahu. Maka kemudian orang tersebut mengambil khufnya. Fajala yaghrifu lahu bihi hatta arwah. Maka mulai orang ini menciduk air, ya, entah di sumur atau yang lainnya, karena anjing ya, anjing hewan dengan keterbatasannya, manusia dengan akalnya, dengan kemampuannya bisa mengambil di tempat-tempat yang hewan tidak bisa mengambilnya. Sampai orang ini akhirnya mengenyangkan atau membuat anjing ini tidak kehausan. Fasyakarallahu lahu fa'adkhalahul jannah. Ini kalau orang berbuat baik kepada anjing saja seperti ini. Walaupun tentunya kisah ini yang pertama kita perlu ketahui. Ini kisah orang sebelum kita. Syariat mereka dahulu, ya tentunya tidak sama dengan syariat kita. Nah, walaupun dari kisah ini, sebagian ulama mengambil dalil ya bahwa anjing ini hewan yang artinya tidak semuanya najis, seperti itu. Nah, karena khufnya dijadikan air, tempat untuk mengambil air. Nah, otomatis nanti oleh anjing tersebut diminum. Tapi bagi yang berpendapat khufnya tidak dipakai, tapi minimalnya ada di situ kemungkinan besar untuk bersentuhan. Nah, memang masalah khilaf. Ini yang menjadi syahid di sini bahwa khuf ini dipakai untuk memberi minum anjing. Ini syahidnya di sini sebenarnya pada bab. Namun kisah ini kisah yang luar biasa, bagaimana seseorang dengan memberi makan dengan rahmahnya, ya, maka dengan sebab ini kemudian Allah memasukkan orang tersebut dalam jannah. Dan tidak semua orang melakukan perbuatan ini masuk dalam jannah. Kisah seorang pelacur yang masuk dalam jannah dengan sebab sama seperti ini, ya, kisahnya kita ketahui bersama. Pelacur melihat anjing kelaparan, dikasih minum. Kemudian dengan sebab itu Allah ampuni dosa pelacur tersebut. Bukan semua orang melakukan itu kemudian dimasukkan dalam jannah. Disebutlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang demikian itu ala hasab ma fi qalbihi minal ikhlas. Apa yang ada dalam hatinya dari keikhlasan. Ikhlas itu kalau sudah menyentuh relung hati yang paling dalam, walaupun perkaranya sepele, tapi keikhlasannya betul-betul luar biasa, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan keikhlasan tersebut tanpa ada imbalan yang sia-sia. Nah, kam min amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah, wa kam min amalin saghirin tukabbiruhu an-niyyah. Berapa banyak amalan kecil menjadi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab niat. Sebaliknya, amalan besar menjadi kecil dengan sebab niatnya sedikit, niatnya kurang, niatnya tidak besar, bukan amalannya besar. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dua hal. Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa la ajsadikum walakin yanduru ila a'malikum wa qulubikum. Kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Bukan muka-muka, wajah-wajah kalian, rupa kalian dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini hitam, yang ini putih, yang ini keriting, yang ini lurus rambutnya, yang ini gendut, yang ini kurus. Tapi yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walakin yanduru ila qulubikum, hati wa a'mal. Nah, hati dan amalan. Lihat sahabat, hatinya jangan ditanyakan. Allah subhanahu wa ta'ala dalam sekian banyak ayatnya sudah mentazkiyah. Fa'alima ma fi qulubihim. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui isi hati mereka. Oh, terbukti amalannya, coba lihat. Nah, berangkat jihad gak punya uang. Betul-betul gak punya uang. Gak punya uang sama sekali. Merengek-rengek kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bantu, mau ikut jihad. Minta ada tunggangan, walaupun sebentar, minta ada nafkah. Karena perang Tabuk jauh. Tabuk ini tempatnya di utara dari Madinah. Jauh sekali. Tidak ada nafkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pas enggak ada hal yang bisa untuk diberikan infaknya. Nah, menangis. Enggak mampu untuk berangkat jihad. Yang punya kemampuan enggak nanggung-nanggung. Seperti itu. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, yang tadi Abu Bakar wa Umar, lihat bagaimana. Hatinya mencocoki amalannya. Fi sabilillah, butuh sesuatu yang besar, diinfakkan semuanya. Nah, sehingga memang muwafaqatul a'mal al-qulub, pas hatinya, ya kan Ustaz, seikhlasnya. Nah, iya seikhlasnya. Betul. Kalau anak seikhlasnya hanya segini, Ya khalas, ya enggak ada masalah seikhlasnya, tapi itu menunjukkan kadar keikhlasanmu gitu loh. Nah, itu menunjukkan kadar keikhlasanmu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan fattaqullaha mastata'tum? Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bukan segini saja, semampunya. Maka ikhwan barakallahu fikum, terus banyak-banyak kita muhasabah, ya. Kita semuanya, ana, antum, siapa saja. Nah, karena dengan kita mencontoh salaf sebisa kita, ya dakwah ini, agama ini jayanya dengan cara mereka. Nah, agama ini menjadi jaya dengan caranya mereka. Generasi awal dari umat ini. Cara apanya? Semuanya dalam bermanhaj, ya, dalam beribadah, mengikhlaskan ibadahnya, dalam berbuat amalannya, ibadahnya, infaknya, talabul ilmnya. Amalan yang sudah dia ketahui dari ilmu yang dia dapat. Ini dakwah mau sukses. Ya seperti itu. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Syahidnya dari hadis ini tentang kisah masalah kitabul wudu atau yang terkaitan dengan thaharah, ini anjing ya dikasihkan oleh atau diambilkan air dengan menggunakan khufnya. Namun tentunya istidlal ini masih bisa dibantah karena disebutkan oleh Al-Hafidz sebagian ulama membantah karena apa? Ya ini kisahnya orang terdahulu. Syariatnya orang terdahulu. Nah, seperti itu. Tapi sebagian berdalil dengan kisah ini. Seperti bahwa bukan air liurnya namun su'ruhu. Bekas-bekasnya nanti akan datang bersama kita, ya. Atau kita baca sekarang, labas. Kan hujan ya. Antum juga enggak kemana-mana kan? Besok tanggal merah. Nah, قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة ابن من شعبة عامر harus bisa sekarang pokoknya enggak ada cerita yang enggak bisa. Nah, enggak ada cerita yang enggak bisa. Al-Waqi' akbaru syahid ala hadza. Fakta menunjukkan bahwa namanya orang adalah makhluk yang paling pintar dalam apa? Beradaptasi dalam berbuat. Enggak percaya? Alaysa kadzalik, Pak Amir? Bukankah seperti itu? Nah. Jago sekarang. Iya kan, Pak Amir? Sehingga enggak ada cerita yang enggak bisa. Nah, ini sudah berulang. Bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. Ya, Pak Amir siapa? Coba. Hah? Abu Qanita. Hah? Coba Ibnu Musa. Hah? Ibnu Sirin? Syu'bah ya Aba Nabila. Hah? Syu'bah Ibnu Man. Amirul Mu'minin fil hadis. Lahu Rabib. Ismuhu. Baik. Syu'bah ibn al-Hajjaj. Naam, ahsanta, barakallahu fikum. Lahu Rabib, ismuhu man ya Salman? Hah? Rabib ini anak bawaan pasangan. Anak tiri lah. Nah, Syu'bah ibn al-Hajjaj. Lahu Rabib, Rabib itu artinya anak tiri. Dia menikah dengan seorang wanita, yang wanita ini sudah punya anak. Nah, siapa? Ada yang tahu? Ya doktor. Nah. Abbas ma. Naam ahsanta barakallahu fi Gundar. Ismuhu man? Muhammad bin Ja'far. Naam ahsanta barakallahu fi Gundar ya. Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam Amir al-Mu'min fil hadith. Qala ani ibn Abi Safar Abdullah, Abdullah ibn Abi Safar ani Sya'bi Amir ibn Syarahil la yaktubu sawda alal bayda hakadha ahli tarikh zakaru fi tarjamatihi. Sya'bi Amir ibn Syarahil dahulu tidak menulis hitam di atas putih. Enggak pernah menulis di buku, enggak. Tinta kan hitam, ya kan? Kertas putih, enggak pernah menulis. Seperti itu. Semuanya hafal. Nah. Ya. Mendengar hafal, mendengar hafal. Ini orang yang disebut dalam terjemahnya kalau masuk pasar menutup telinganya dengan kotton. Dengan kapas. Enggak mau menghafal, hafal sendiri. Enggak mau dia mendengar suara-suara di pasarnya dan itu dia hafal tanpa dia kehendaki untuk dihafal, menempel. Baik, salaf seperti ini. Ini itu kan tabiin, Ustaz. Dia iya betul. Tapi kita lihat. Hah? Enggak semuanya seperti itu, tapi jadi. Enggak semuanya memang seperti itu memiliki kemampuan daya hafalan yang luar biasa, tapi dengan ketekunan ini, dengan keyakinan, dengan kesabaran, jadi ulama. Hadza Gundar. Ya, Muhammad bin Ja'far. Seperti itu. Nah. Musyaghib dia, nakal dulu. Dan disebutkan kila fihi ghaflah, ada kayak lalai sedikit. Tahu kisahnya ya? Hah? Sudah pernah kita sebutkan beli ikan. Hah? Beli ikan, kemudian tertidur, ngantuk, akhirnya tertidur. Ikannya dimakan oleh keluarganya. Datang, cari, karena lapar dia, dicari ikannya. Katanya keluarganya karena takut, kan sudah kamu makan. Kapan aku makan? Coba cium tanganmu. Bau ikan kan? Oh iya, padahal tadi pas tidur dilumuri ikan oleh keluarganya. Tapi aku masih lapar, katanya. Nah. Tapi akhirnya menjadi asbatun nas fi syu'bah. Amirul mu'minin bil hadis. Kenapa? 25 tahun. Mulazamah dengan syu'bah. 25 tahun. Jadi sabar. Nah. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Nah. Dan jadi kami jadikan mereka para imam, para imam. Yahdu Nabi Amrina memberikan petunjuk dengan petunjuk kami. Kenapa? Sabar dan mereka yakin. Gak ada orang gak bisa. Hat sini mana siapa bilang gak bisa. Nah, orang yang dianggap gak bisa luar biasa ketika dia sudah asyik, gemar dengan sesuatu, jadi. Jadi yang terbaik, walaupun mungkin kelas lokal, tapi sebelumnya nol, ya. Sehingga ya ikhwan, ya sudah kita teruskan deh. An Adi bin Hatim, anak ini terus terang, ya sudah, memang nasihat buat anak pribadi, anak juga, ya, anak juga bukan orang yang sempurna, banyak kekurangan, banyak kelemahan, ya mungkin juga sebagai antum lebih afdal minni. Tapi anak terus terang itu gregetan gitu. Dengan sebagian ikhwan. Nah, belajar bertahun-tahun enggak selesai-selesai, enggak ada perkembangan. Ngapain aja selama ini? Nah, bukan karena enggak bisa. Malas, enggak punya keinginan. Ketika sudah mendapatkan yang dia sukai, bisa. Nah, ternyata bisa kan? Nah, padahal mungkin lebih rumit itu. Dan tidak didukung oleh lingkungan. Orang sekitarnya gak asik dengan yang dia asik dalam perkara tersebut. Seperti itu. Nah, berapa tahun di Karawang gak bisa bahasa Sunda? Kenapa? Males mau belajar bahasa Sunda. Nah, tapi dibuka pelajaran DL bertahun-tahun, diberi tasjih, ustaz satu ikut, ustaz yang lain ikut. Bahasa yang lainnya yang orang gak butuh, dia bisa menguasai. Nah, entah bahasa Koreanya, bahasa Cinanya, bahasa apanya lagi deh. Bisa menguasai. Ini yang bahasanya Al-Quran, yang bahasanya, yang bahasa hadis kita baca setiap hari, Al-Quran kita baca. Hadanallahu wa iyyakum ya ikhwan, hadanallahu wa iyyakum. Banyak-banyak berdoa ya ikhwan, banyak-banyak berdoa. Kita ini cuma takut saja, sebetulnya kita ini diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Padahal kita ini banyak kekurangan, banyak kekeliruan. Allah terus kasih tangguh, ditangguh, tangguh, tangguh, tangguh. La'alla, la'alla, siapa tahu di antara kita ada yang mau berubah, mau. Qala an Abi bin Hatim. Qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Baik, sebelumnya lafu minkum. Ini masih nanti kita baca pada pertemuan berikutnya. Tapi yang sebelumnya, nah. Ya, terlewat ya. Ada sebuah hadis yang terlewat. Nah. Wa qala Ahmad ibn Shabib. Qala haddatsana Abi Shabib an Yunus an ibn Shihab. Qala haddatsani Hamzah ibn Abdullah an abihi. Nah, Abdullah ibn Umar. Nah. Bapaknya itu Abdullah ibn Umar. Apa kata Abdullah ibn Umar? Qala kanatil kilab tabul wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yakunu yarushuna syai'an min dalik. Dahulu anjing di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah ibn Umar, apa? Kencing, datang pergi di masjid. Dan dahulu para sahabat tidak memercikkan, apalagi menyiramkan air ke masjid tersebut. Anjing ini padahal. Nah, adapun kencingnya bagaimana? Sebenarnya para ulama, kencingnya dari hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa kencingnya najis. Namun karena dahulu masjid Rasulullah SAW itu terbuka, ya tidak beratap. Makanya kan pernah suatu ketika di bulan Ramadan, tanggal malam 21, hujan deras, Rasulullah sujud, kepalanya atau jidatnya basah, ya. Enggak ada atapnya. Nah. Sehingga kalaupun toh ada kencing di masjid, ya di negeri Madinah, negeri Arab secara umum, hujan itu bisa dihitung dalam setahun. Sekali, dua kali, tiga kali, maksimal lima kali dah. Lima hari maksimal. Ya, kurang lebih itu. Artinya sepanjang tahun rata-rata panas, terik. Nah, artinya ya sudah, ketika terkena terik matahari otomatis menjadi suci. Cepat untuk kering. Nah, tapi tadi itu kebilu atau tebiru. Taib. Untuk masalah air kencingnya ya sudah jelas. Dalil yang lain menunjukkan najis. Tapi sekarang su'ruhu, yaitu bekas-bekas anjing tadi ini. Ya, itu kebilu masuk, keluar masuk ke masjid Rasulullah ini tadi. Ya, yang ditanyakan tadi itu masalah anjing, ya. Kalau memang itu suci, ya istilah para sahabatnya akan membersihkannya. Tapi di sini kok membasuh atau menyiramkan air, yarush, yarush ini memercikkan. Itu saja enggak, apalagi menuangkan air. Jadi seperti itu ya Aba Qais. Nah. Barakallahu fikum. Yang lain? Nah, fadal. WC umum yang baknya bak. Jangan ragu, artinya begini. Hukum asal air itu suci dan mensucikan. Kolamnya itu kita lihat. Airnya bagaimana warnanya? Warnanya masih warna air misalnya, sudah. Ada bau, maaf saja, ada bau. Ini kan ceritanya buang air ya. Buang air besar apa kecil? Hah? Nah, besar atau kecil ya. Enggak ada bau tai. Pesingnya bukan di situnya misalnya. Pesingnya di dinding tembok yang lain. Nah, rasanya ya biasa, artinya rasa. Ya sudah selesai. Jangan terlalu was-wasah. Nah, hukum asalnya air suci, dilihat warna, bau, rasa, ya biasa normal. Kotornya itu kotor bukan karena najis. Ya kotor karena memang airnya lagi apa? Keruh dan yang lainnya, bismillah, enggak ada masalah insyaallah. Nah. Kecuali memang di situ ada indikasi warnanya, baunya, rasanya, ya selesai tinggalkan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain, nah, fadal akh ifham. Kita dihadapkan pada dua pilihan. Menabung untuk buat rumah, ya. Baik. Pertanyaannya sekarang, punya uang untuk bangun rumah atau uang tersebut untuk fisabilillah, kayak gitu ya? Ya. Nah. Ini pertama, fisabilillah ini bermacam-macam. entah bantu saudara kandung, orang tua, atau untuk kebutuhan dakwah dan yang lainnya. Macam-macam bisa billah. Rumah juga sama. Bangun rumah di ma'had, karena lingkungannya, kita tinggal lihat sekarang. Ya, kaidah fikhiyah. Mustambatah minal adillah. Nah, dar'ul mafsadah muqaddam ala jalbil masalih atau maslahah. Menolak keburukan lebih diutamakan dari mendapatkan atau meraih kebaikan. Di situ ada kaidah lagi. Nah, daf'u asyaddi mafsadataini. Ya. Atau irtikab akhaf mafsadataini lidaf'i asyaddihima dararan. Ini juga kaidah. Kalian tadi pertama pembandingnya mana yang mafsadahnya, atau ini ada mafsadah, ini ada maslahat. Maka menolak alhamdulillah. Yahdikum wa yuslih balakum. Maka menolak mafsadah lebih diutamakan dari mendapatkan maslahat. Di situ ada kaidah yang berikutnya lagi, irtikab akhaf mafsadatain. Melakukan perbuatan yang lebih ringan mafsadahnya dalam rangka lidaf'i asyaddihima dararan. Dalam rangka untuk menolak mafsadah yang lebih besar. Nah, maka ini menurut ana kembali kepada masing-masingnya. Ada orang khawatir dengan keluarganya, khawatir dengan anak-anaknya, dia tahu tabiatnya. Nah, ya, kalau tidak berada di lingkungan yang bagus, ya, secara cepat khawatir. Sementara yang lainnya ya sifatnya masih pahala-pahala atau maslahah-maslahah. Ya, kondisi seperti ini mungkin anak katakan bangun rumah. Seperti itu. Tapi yang lainnya belum punya anak misalnya. Hidup ya masih kecukupan, ya masih bisa. Nah, rumah ya ada walaupun kontrak. Beli rumah yang enggak wajib bagi dia. Fi haqqihi kan bukan wajib seperti itu. Punya rumah. Nah, sementara yang ini dia bisa mampu untuk ya kejar yang ini. Nah, maka tinggal lihat masing-masing orang kebutuhannya, kekhawatirannya terhadap dirinya, keluarganya, dan yang lain-lainnya. Tinggal ini tadi. Kalau ada masalah dengan mafsadah sama-sama besarnya, ya sudah, ditolak mafsadahnya. Nah, jangan berusaha meraih maslahat, tapi akhirnya mafsadahnya dia dapat juga. Tapi sekarang bilangnya sama-sama mafsadah. Ya, sama-sama mafsadah. Nah, maka cari yang lebih ringan mafsadahnya. Seperti itu. Ada lagi yang lainnya, menurut ana juga ini sangat memungkinkan. Ambillah pilihan ketiga. Apa? Dua-duanya lakukan. Nah, nabung ya, seperti itu. Bersama itu dia juga bisa infak, dia juga bisa yang lainnya, membantu saudaranya. Ini juga sangat memungkinkan. Nah, ya, baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.